Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida. Amma ba'd, ma'asyara muslimin rahimakumullah, walhamdulillah merupakan satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ketika Allah pertemukan kita sekalian dalam sebuah rangkaian ibadah yang ini merupakan afdalul ibadat, ibadah yang paling afdal terlebih di masa kita sekarang ini, di zaman fitnah, di zaman yang penuh dengan tipu daya dan makar yang melanda umat manusia dan secara khusus yang menimpa kaum muslimin. Oleh karena itu tentunya merupakan satu kebutuhan untuk kaum muslimin semakin merapatkan barisan, semakin berusaha mendekat dengan Allah dan merapatkan barisan ke Baitullah, ke rumah-rumah Allah untuk ibadah, untuk menghidupkannya dengan amalan saleh, dengan majalis ilmu, dengan majlis-majlis ilmu yang semoga ini merupakan solusi dan makhraj, jalan keluar terbaik bagi kita untuk keluar dari fitnah, dan juga merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita ketika kita dipersaudarakan, ketika kita di satukan di atas iman, di atas Islam, di atas prinsip akidah yang sama, di atas satu tujuan yaitu ibtigaan limardatillahi azza wajal, dalam rangka untuk menggapai dan meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga merupakan satu kenikmatan yang tidak kalah besarnya ketika kita dipertemukan dan dipersatukan di atas ukhuwah Islamiyah, imaniyah, salafiyah, yang ini tentunya barang hilang yang sangatlah mahal. Ketika seorang tidak meraih nikmat ini, sungguh dia terhina, tercampakkan di dalam masyarakat komunitas muslimin itu sendiri. Bagaimana tidak, kita sebagai manusia mengakui bahwa kita penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidaktahuan, sehingga sangat butuh dengan adanya penopang, penguat, dan diantara penguat dari keteguhan iman seorang hamba, seorang muslim, adalah ketika dia dipersahabatkan, dipertemukan, dikenalkan dengan orang yang saleh, shodiqun salih, teman yang saleh, yang senantiasa berusaha untuk mengadakan perbaikan ke dalam, demikian pula keluar, berusaha untuk memperbaiki akidahnya, memperbaiki ibadahnya, berusaha untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, demikian pula dia memperhatikan sekitarnya, berusaha untuk mengentaskan kemiskinan moral dan kejahilan tentang agama di tengah masyarakatnya. Oleh karena itu, di antara kelebihan ukhuwah Islamiyah, di mana ini lebih kuat dibandingkan dengan ukhuwah nasabiyah adalah ditinjau dari dua hal. Yang pertama, bahwa persaudaraan di atas iman, di atas Islam, ini adalah persaudaraan yang akan kekal sampai hari kiamat kelak. Di saat nanti pada yaumul qiyamah, yang namanya persaudaraan, persahabatan, persatuan, namun ketika tidak dibangun di atas iman, tidak dibangun di atas kesolehan, maka berubah menjadi permusuhan. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin, kata Allah. Dan persaudaraan manusia pada hari kiamat kelak, sebagian mereka dengan sebagian yang lain akan berubah 180 derajat menjadi adu, menjadi bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali ahlut taqwa. Ketika mereka membangun persaudaraan, persahabatan mereka di atas iman, di atas prinsip akidah yang sama, di atas Islam yang benar. Ya. Adapun sebuah keluarga yang ternyata akidahnya beda, ya, akan berubah menjadi permusuhan. Meskipun dulu di dunia, ya, keduanya suami istri, ya, mereka statusnya anak sama orang tua, ya, sama paman, sama kakek, sama tetangga, teman dekat, teman akrab, dekat banget. Namun disebabkan karena beda akidah, ya, persahabat yang tidak dibangun di atas iman berubah menjadi permusuhan. Masing-masing akan berlepas diri dan tidak bisa menyelamatkan, ya, teman dekatnya dahulu ketika di dunia. Ini satu, ya, bahwa persahabatan, persatuan di atas satu iman, inilah yang kekal. Berbeda dengan persahabatan, persatuan, ya, yang dibangun di atas, ya, selain iman, selain Islam, akan sirna. Kemudian yang kedua, bahwa al-ukhuwah imaniyah ini menjadi sebab seseorang mendapatkan hak harta warisan. Ya. Dimana ketika seorang beda akidahnya, ya, beda agamanya, ini menjadi sebab pula, ya, atau menjadi mani min mawanil irf, seseorang terhalangi untuk mendapatkan harta warisan. Ya. Meskipun sangat dekat hubungan nasabnya, ya, antara anak dengan ayahnya, ya, antara suami dan istrinya, beda agama, ya, ini menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, la yarithul muslimul kafira, ya, walal kafirul muslima, bahwa tidaklah seorang muslim, ya, memberikan harta warisan kepada orang kafir, demikian pula sebaliknya. Ya, ikhtilafud din, perbedaan agama, akidah, ini menjadi penghalang seseorang mendapatkan harta warisan. Menunjukkan, ya, persahabatan di atas iman jauh lebih kuat dibandingkan dengan sekedar kedekatan, ya, satu nasab keturunan. Ya. Oleh karena itu, di antara bentuk ibadah yang Allah dan Rasulnya menjelaskan dalam Al-Quran, demikian pula sunnah, adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim memelihara serta menjaga hukukul ukhuwah, hak-hak persaudaraan. Di mana hukukul ukhuwah ini ada yang wajib sifatnya dan ada yang mustahab, ada yang sunnah. Ya. Di mana ini merupakan satu nikmat yang Allah berikan, ya, kepada hamba-hambanya. Ketika Allah satukan hati-hati mereka dari sisi, ya, kebangsaan, suku, mereka berbeda. Tempat tinggal jauh, nun jauh di sana. Demikian pula strata sosial, statusnya, kedudukan dan jabatan beda. Namun siapa yang menjadikan mereka kok bersatu? Mereka akrab, hati mereka menjadi dekat. Ya. bahkan lebih dekat daripada hubungan dia dengan keluarganya sendiri. Ya, yang beda akidah, ya, beda agama. Siapa itu? Allahu Rabbul Alamin. Allahu Jalla wa'ala. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha, kata Allah. Ya. Dan kalian wahai kaum muslimin sekarang menjadi bersaudara. Ya. Bi ni'matihi, dan itu semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, yang dahulu kalian berada di tepi jurang api neraka. Ya. Ayat ini mengingatkan kepada kita tentang kisah dua suku besar, Aus dan Khazraj, yang ada di Madinah. Suku besar yang ratusan tahun lamanya mereka bertempur habis-habisan, mati-matian, bertumpahan darah, sehingga permusuhan mereka mendarah daging. Ya. Sekian puluh turunan kebencian tertanam pada kalbu mereka, membenci lawan sukunya. Ya. Namun ternyata ketika datang Islam, luar biasa, Allah satukan hati-hati mereka. Allah satukan hati-hati mereka. Yang menurut perhitungan psikologis manusia, gak mungkin. Kenapa? Korban sudah terlalu banyak berjatuhan. Ya, permusuhan, perampokan, karena beda suku ini sudah mendarah daging. Dan itulah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Asobiyah. Fanatisme golongan yang mereka utamakan. Ya. Allahu musta'an. Namun ketika Islam datang, luar biasa, berubah total. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, kata Allah. Kalian menjadi bersaudara. Ya, bersaudara. Yang kemudian Allah selamatkan mereka dari kehancuran, dari tepi jurang neraka jahannam. Ya. Oleh karena itu, ayat ini memberikan kepada kita dua faedah. Yang pertama, bahwa bersatunya hati-hati kaum muslimin untuk saling cinta mencintai, berkasih sayang, ya, karena iman ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya yang namanya nikmat sepatutnya untuk dijaga. Ya. Jangan diabaikan. Jangan ditelantarkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga hak-hak persaudaraan. Dan ini merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita melantarkan, menyepelekan tentang hukukul ukhuwah, hak-hak persaudaraan, berarti kita telah menyepelekan salah satu dari jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubudiyatullah. Kita abaikan. Ya. Ini satu. Bahwa bersatunya hati-hati kaum muslimin untuk saling cinta mencintai karena Allah, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua, bahwa yang menjadi sebab bersatunya kaum muslimin, keakraban dan persahabatan yang terjalin di antara mereka, ini semata-mata binikmatihi, karena nikmat dari Allah. Ketika mereka kaum muslimin iqamati huquqil ukhuwah, menegakkan dan menjalankan hak-hak persaudaraan itu dengan penuh keikhlasan. Ya, sehingga Allah balas kaum muslimin dengan Allah satukan hati-hati mereka. Yang awalnya enggak kenal sama sekali. Yang awalnya enggak tahu sama sekali. Yang terkadang kita seringkali mendapatkan cerita dari teman-teman kita yang dahulu enggak pernah kenal sama sekali. Ya, si A sama si B. Ya, sama-sama pergi merantau. Dari kecil sampai dewasa, sampai berkeluarga, sampai bekerja, enggak kenal sama sekali. Ternyata qadarullah tiba di sebuah daerah sama-sama ikut pengajian. Sama-sama ustadznya, sama-sama kitabnya, sama-sama tujuannya ingin belajar Islam yang benar. kenalan ternyata telusur ternyata tetanggaan. Di mana rumahnya? Di provinsi ini. Ya, mengerucut lagi di mana? Kabupaten ini, kecamatan ini. Oh, kok sama? Di kampung mana? Oh, sama ternyata satu kampung. Oh, ternyata satu RT. Subhanallah, enggak kenal. Kenalnya di mana? Ya, di majelis ilmu. Sehingga menjadi dekat, menjadi akrab, luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, apa yang menyatukan mereka? Kedekatan karena satu tempat tinggal, satu kampung halaman? Enggak. Satu akidah, satu tujuan, yaitu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Oleh karena itu, ketika manusia berusaha untuk mencurahkan segala kemampuannya, segala apa yang dia miliki untuk menyatukan hati-hati manusia, maka niscaya ketika Allah menghendaki mereka tercerai-berai, ya, centang perenang, enggak mungkin mereka bersatu. Enggak mungkin. Ya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafa baina qulubihim, walakinallaha allafa baina qulubihim. Kalau seandainya Anda wahai Rasul menginfakkan, mengerahkan, mengeluarkan seluruh apa yang Anda miliki di atas muka bumi ini dari harta benda, kekayaan, silakan semuanya kerahkan untuk menyatukan hati-hati manusia, ma allafa baina qulubihim, maka sungguh kata Allah, Anda wahai Rasul enggak mungkin bisa menyatukan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa baina qulubihim, namun yang menyatukan hati-hati mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, persaudaraan yang tidak dibangun di atas iman, tidak dibangun di atas kesalehan, tidak dibangun di atas kebaikan Islam yang benar, cepat ataupun lambat akan terpecah belah, akan centang perenang dan akan terpisah. Kita perhatikan keberadaan partai-partai politik. Ya. Pemandangan fenomena di depan mata. Bagaimana yang dahulunya sok akrab, sok dekat, rapat bareng, kumpul bareng, kampanye bareng. Ya, kelihatannya akrab, bersatu, kuat, solid. Ya, namun disebabkan karena persatuan mereka tidak dibangun di atas iman, bukan dibangun di atas kesalehan, apa yang terjadi? Ketika berbenturan kepentingan, ya, adanya persaingan masalah kekayaan, masalah dunia, kedudukan dan jabatan, bisa bikin partai baru lagi. Gak puas. Ya dulu teman-teman itu, teman satu perjuangan. Iya dulu, sekarang lain, jadi lawan. Kenapa? Karena memang persatuan, ya, yang mereka wujudkan bukan dibangun di atas iman, tidak dibangun di atas kesolehan, tapi ada tendensi duniawi. Ya. Makanya kata Allah menghibur kaum muslimin agar kaum muslimin tidak gentar dan enggak takut dengan kondisi orang-orang kafir. Demikian pula musuh-musuh Islam yang kelihatannya mereka bersatu padu, namun hakikatnya mereka centang perenang. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ya, Anda melihat bahwa mereka kelihatannya bersatu padu, ya, solid, namun ternyata hati-hati mereka itu centang perenang. Oleh karena itu di sini, ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba untuk menyebutkan satu demi satu tentang hukukul ukhuwah, ya, hak-hak persaudaraan yang penting bagi kita, ya, untuk mengetahui dan memahaminya. Demikian pula untuk kita menerapkannya dalam kehidupan kita. Yang semoga dengan ini menjadi sebab, ya, langgengnya persaudaraan, ukhuwah yang kita jalin selama ini. Sehingga bisa memperkuat dan meneguhkan iman-iman kita. Di antara hak yang pertama, yang penting untuk diperhatikan, adalah an yuhibba akhahu lillahi azza wa jal la li gharadin minad dunya. Hendaknya seseorang ketika mencintai saudaranya itu karena Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan karena tendensi tujuan duniawi. Ya, kita ingat di awal pertemuan kita bahwa ya, hak-hak persaudaraan ini merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah, sehingga tentunya termasuk ya, yang sepatutnya untuk kita jalankan adalah bagaimana kita menjaga hak-hak ini, jangan sampai diabaikan. Sehingga apabila ini merupakan bagian dari ibadah, berarti membutuhkan keikhlasan. Artinya jangan sampai kita cinta kepada saudara kita karena tujuan-tujuan duniawi. Ada maksud-maksud tertentu yang kaitannya dengan perkara dunia, terlalu rendah. Tapi hendaknya kita mencintai saudara kita di atas iman, karena kesolehannya, karena kebaikannya. Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, "Awsaqu 'urul iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Tali iman yang paling kokoh, yang paling kuat, kata Nabi, adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Oleh karena itu, hanya mereka yang cinta kepada saudaranya karena iman, karena kesolehannya, yang akan merasakan kelezatan iman. Kelezatan iman. Ya. Dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi, ya, kata Nabi alaihissalatu wassalam, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal yang apabila seseorang ya, memiliki tiga hal ini, maka pasti dia akan mendapatkan lezatnya iman, manisnya iman. Kata Nabi yang pertama, ya, ayakuna Allah wa rasuluhu ahba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Artinya ketika terjadi benturan kepentingan, ya, terjadi pertentangan hak dan kewajiban antara hak Allah dan Rasulnya dengan hak selain keduanya, maka karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka yang dia dahulukan adalah hak Allah dan Rasulnya untuk ditaati, untuk dipatuhi. Ya. Inilah orang yang akan mendapatkan lezat dan manisnya iman. Yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang yang mencintai orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah. Nah, dia merasa tenang, merasa tentram ya, ketika berkumpul dengan saudara-saudara yang saleh, meskipun bukan ya, dari kerabatnya, meskipun jauh hubungan nasabnya, dia merasa tenang. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah ya, kebaikan. Sehingga kalau dia tersalahkan, keliru ya, jatuh dalam kemaksiatan, ada yang negur. Kenapa? Temannya saleh, gak mau membiarkan temannya itu jatuh dalam kesalahan, ditegur. Sehingga dia merasa jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Enak dia. Beda dengan kerabat yang jahil, gak ngerti apa-apa, dia jatuh dalam kesalahan, diam aja ya. Dan dia merasa gak enak seperti ini. Kenapa? Dia pengen baik, pengen saleh. Ya, ini dia merasakan lezatnya iman. Kapan itu? Ketika dia mencintai saudaranya karena Allah. Ya. Nah, yang kemudian, yang berikutnya, wa an yakraha ay ya'uda fil kufr. Ya. Ketika seseorang membenci untuk kembali kepada kekafiran, ba'da an qadahu Allah minhu. Ya. Setelah Allah menyelamatkan dia ya, dari kekufuran tersebut. Artinya ketika Allah memberikan hidayah kepadanya untuk masuk Islam, maka dia pegang erat-erat Islam tersebut. Jangan sampai lepas. Dan dia enggak suka, benci untuk kembali kepada kekafirannya. Ya. Inilah orang yang mendapatkan dan meraih lezat dan manisnya iman. Ya. Maka di antara buah ya, dampak yang baik, faedah ketika seseorang mencintai saudaranya karena Allah, yang pertama ya, dia akan berusaha untuk menunaikan hak-hak saudaranya. Ini satu. Kenapa? Karena memang dasarnya cinta karena Allah. Dan dia niatkan ibadah. Sehingga dia berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan dan menjalankan hak-hak saudaranya. Ketika sakit dijenguk. Ketika tersalahkan ditegur. Ya. Ketika bertemu mengucapkan salam. Ketika meninggal ya diiringi jenazahnya. Ya. Ketika kesulitan ya dibantu ya, semampunya. Ya. Ketika dia merasa kesulitan mendapatkan problem di tengah keluarganya, ya dikasih masukan. Ketika dia meminta nasihat, ya dipenuhi ya, keinginannya. Diberikan masukan dan nasihat. Ini, dia berusaha untuk menunaikan hak-hak saudaranya. Kenapa? Karena dia bangun kecintaannya kepada saudaranya karena iman, karena Allah. Karena dia takut. Kalau ditelantarkan hak-hak saudaranya, dia dapat dosa. Dapat dosa. Yang kedua, ya, ketika seseorang cinta terhadap saudaranya karena Allah, ini tadum, ya, akan kekal kecintaan ini, ya, keakraban persahabatan ini akan kekal dan langgeng, ya, meskipun dipisahkan dengan tempat yang jauh, meskipun dipisahkan, ya, dengan strata sosial yang berbeda, ya, tetap kecintaan yang dibangun di atas iman karena Allah akan langgeng. Ya. Nah, meskipun enggak pernah ketemu, ya, namun dia tahu ini saudaranya yang nun jauh di sana, orang yang baik. Ya, orang yang saleh. Dikenal lurus akidahnya, maka dia pun cinta kepadanya, langgeng. Sehingga ketika ketemu pertama kali seperti orang yang sudah bersahabat sekian puluh tahun lamanya. Kenapa? Ya ini tadi. Karena dibangun di atas iman karena kesolehan. Ya. Kemudian yang berikutnya, hak yang kedua, ayaqaddimal akha li akhihi, akhu li akhihi al'anata bil mali wa bin nafsi. Termasuk hak persaudaraan yang kedua adalah seseorang berusaha untuk memberikan bantuan ya terhadap saudaranya dalam masalah harta dan jiwanya. Ya. Nah, telah menjadi sunnatullah ayul ikhwah. Ya, di dunia ini ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin, yang fakir melayani yang kaya. Demikian pula yang kaya memberikan pelayanan kepada yang miskin. Sunnatullah. Adanya perbedaan dalam masalah ini. Ya. Namun di sini penting bahwa di antara hakikat dari al-ukhuwah persaudaraan adalah al-ithar, bagaimana kita bisa mendahulukan hak orang lain daripada kita. Dan inilah karakter serta sifat para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Wa yu'siruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka para sahabat Ansar, kenapa mereka dimuliakan oleh Allah? Disebut-sebut namanya, kabilahnya, sukunya sampai hari kiamat. Dalam kondisi mereka sudah enggak ada. Sudah meninggal semuanya. Namun kenapa Allah abadikan nama mereka kaum Muhajirin wal Ansar? Ini di antara sifatnya. Yusiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka kaum Ansar, ketika sahabat ataupun teman-teman mereka, saudara mereka datang dari Mekah, kaum Muhajirin, membutuhkan bantuan, membutuhkan tempat tinggal, membutuhkan perlindungan, datang ke Madinah untuk menyelamatkan agamanya dan menjalankan perintah Allah, kaum Ansar mereka langsung ya turun ke lapangan, siap untuk berkhidmah, memberikan pelayanan. Apa yang Anda butuhkan, kami siap membantu. Bahkan apa yang dibutuhkan oleh mereka sendiri itu diabaikan. Mereka lebih mendahulukan hak saudaranya kaum Muhajirin. Ini yang paling afdal. Al-ithar, mendahulukan hak saudara kita. Ini yang paling afdal. Ini hukumnya mustahab. Meskipun minimal. Minimal. Ya, kita ketika memiliki kelebihan waktu, kelebihan tenaga, kelebihan harta, kekayaan, kelebihan jabatan, maka tolong perhatikan dan perhatian dengan saudara kita. Kalau kita belum mampu untuk isar, apa isar? Mendahulukan hak saudara kita daripada kita, meskipun kita membutuhkan. Ini luar biasa. Kalau kita yang seperti enggak mampu atau belum mampu, maka ada ya tingkatan yang di bawahnya. Dan itu baik. Yaitu apa? Tafaqqud. Ya. Perhatian dan mencari kabar tentang kondisi saudaranya. Terlebih ketika hilang dari peredaran. Hilang dari peredaran. Enggak kelihatan. Nah. Ya biasanya sholat ini kok ngilang ini? Kemana? Ya, 1-2 hari masih diampuni. Seminggu, 2 minggu kok hilang? Kemana nih? Tanya. Oh, mungkin sakit. Ya. Atau mungkin kemana? Membutuhkan bantuan. Tanya. Ya, jangan cuek. Oh, dia yang jelas ada di bumi sudah. Gak mungkin ke ruang angkasa. Ya enggak lah. Tanya. Ini tafakkut. Minimal. Oh, ternyata sakit. Ya. Sekian hari lamanya enggak dibawa ke rumah sakit karena apa? Enggak ada biaya. Oh. Ternyata ini ya sebabnya kenapa enggak pernah nongol di masjid. Tafaqqud. Ini penting. Ya, sehingga apa yang kita miliki ya, kelebihan waktu, kelebihan tenaga, kekayaan, harta atau yang lainnya, kita berikan untuk membantu saudara kita tadi. Ini termasuk ya hak persaudaraan. Ya, ketika saudara kita membutuhkan bantuan ya, pinjaman, pinjami. Ya, ketika kita punya kelebihan. Bahkan kata Nabi alaihi wasallam, ya, "Idza aqrada akhahu marratain, ya fahuwa kasadaqati 'alaiha ataupun 'alaih." Ya, apabila seseorang memberikan pinjaman kepada saudaranya 2 kali, ya, dan diniatkan untuk meringankan bebannya, membantu saudaranya, maka ini terhitung sebagai sedekah. Ya. Dan insya Allah mudah-mudahan menjadi sebab ketika dia mendapatkan kesulitan, Allah bantu dia. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, ya, innallaha fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa menolong dan membantu hambanya ketika hamba tersebut senantiasa perhatian dan peduli untuk membantu saudaranya ketika membutuhkan bantuan. Ini al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang Allah berikan kepada seorang hamba itu sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Kalau kita peduli, ya, istilahnya apa? Ya, tenggang rasa, senasib sepenanggungan dengan saudara kita, insya Allah, Allah juga tidak menyanyikan apa yang telah kita lakukan. Allah akan membantu kita. Ya. Akan memberikan jalan keluar bagi kita ketika kita menghadapi problem dan masalah. Sudah isa belum? Belum. Kemudian, hak yang berikutnya. Atau sebelum itu. Ya. Sebuah kisah yang cukup menakjubkan. Ya. Dan mungkin sulit untuk mencari tandingannya. Dikisahkan dari Ar-Rabi' Ibn Husain rahimahullah. Salah seorang ulama. Ketika itu ya, beliau meminta ya, kepada keluarganya, kepada istrinya untuk dibuatkan makanan istimewa. Ya, makanan yang paling dia sukai. Ya. Setelah dibuatkan, maka Ar-Rabi' rahimahullah mengambil makanan itu. Ya. Kemudian ternyata makanan itu bukan untuk beliau makan. Tapi ternyata dibawa ke sebuah rumah yang ternyata di rumah tersebut ada seorang yang baru saja mengalami musibah. Ya maaf-maaf saja, sampai orang tadi itu buta. Ya. Tuli. Ya. Dan kehilangan organ tubuhnya. Gak bisa apa-apa. Wajahnya rusak. Gak bisa melihat. Ya. Namun Ar-Rabi' rahimahullah ini datang kepada orang ini. ya, dengan membawa makanan yang istimewa tadi, yang paling dia sukai, kemudian langsung disuapi. Ya, setelah mengucapkan salam, permisi, minta izin untuk menyuapi orang yang tertimpa musibah tadi, yang sedang kelaparan, sampai kenyang, minum, kasih minum. Ya, sampai-sampai ketika ya, Ar-Rabi' rahimahullah keluar, maka ada orang yang bertanya, "Wahai Rabi', kenapa Anda bersusah payah sampai seperti itu, menyuapi orang tadi, meladeni, kok sabar sekali? Kenapa enggak dititipkan saja kepada keluarganya? Kan ada." Ya, dititipkan kemudian biar mereka yang ya mendulangi, menyuapi ya, keluarganya tadi yang tertimpa musibah. Ya. Nah, ditambah lagi orang tadi yang Anda suapi itu enggak tahu Anda. Enggak bisa melihat wajah Anda. Ya, kata Rabi' rahimahullah, yang menunjukkan keikhlasan beliau dalam membantu saudaranya. Iya, dia enggak tahu siapa yang menyuapi dia selama ini. Tapi Allah Maha tahu apa yang aku perbuat. Luar biasa. Jadi memang yang diinginkan apa? Bukan cari muka, bukan pujian, tapi apa? Ridha Allah, pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dikisahkan di masanya, luar biasa ya, musuh-musuhnya masya Allah ya, dari kalangan para cendekiawan ya, sebagian para ulama yang menyimpang dari kalangan Asy'ariyah ya, menjadikan Syekhul Islam sebagai bulan-bulanan, difitnah, dituduh macam-macam, sampai akhirnya Syekhul Islam dipenjara oleh pemerintah ketika itu ya. Namun ketika Syekhul Islam beliau mengetahui bahwa orang-orang yang tokoh-tokoh tadi itu meninggal dan meninggalkan istri dan anaknya dalam kondisi miskin, kelaparan, maka Syekhul Islam ya, beliau memberikan pelayanan, membantu keluarga tadi ya, memberikan makanan dan ya sandang pangan dan semuanya yang dibutuhkan. Dalam kondisi ini keluarga dahulu ketika ada bapaknya luar biasa bencinya dengan Syekhul Islam. Ya, meskipun dari sisi keyakinan berbeda, dari sisi manhaj dan akidah jauh ya, berbeda, ada penyimpangan mereka, namun di sana masih tersisa hukukul ukhuwah, yaitu hak sebagai seorang muslim yang dia kelaparan, yang dia miskin, membutuhkan bantuan, maka Syekhul Islam enggak pandang bulu, enggak balas dendam, dibantu sama Syekhul Islam. Luar biasa. Ya. Artinya atau memang yang dibutuhkan atau yang diinginkan adalah apa? Keridhaan Allah, ya, pahala Allah Subhanahu wa taala dalam membantu saudaranya. Adami. Iya, sebentar ya, Pak. Jadi ini ya, ayol ikhwah, tentang hak yang kedua, yaitu hendaknya seorang punya perhatian ya, tentang apa yang dibutuhkan oleh saudaranya. Terkadang membutuhkan ya, waktu ya, terkadang membutuhkan bantuan dari sisi harta ya, kekayaan atau kedudukan atau yang semisalnya. Sehingga dari hak yang kedua ini kita dibimbing di dalam Islam untuk memiliki kepekaan, peka terhadap kondisi saudaranya, peduli, bukan tipe orang yang cuek, acuh ya, gak peduli dengan saudaranya. Ini bukan akhlak kaum muslimin. Islam membimbing kita untuk punya kepekaan ya. Makanya kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Matsalul mu'minin kamatsalil jasad, idza ishtaka minhu 'udwun ya, tada'a lahu sairul jasad bil humma ya was-sahar." Kata Nabi bahwa permisalan, perumpamaan kaum muslimin, kaum mukminin itu seperti satu jasad. Satu jasad. Di mana ketika ada organ tubuh yang merasakan kesakitan, maka akan pula dialami oleh anggota tubuh yang lainnya, disebabkan karena demam atau karena begadang. Ya. Nah, ini dalam hadis yang lain kata Nabi alaihissalatu wassalam, ya, "Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'd." kondisi seorang mukmin dengan saudaranya muslim yang lainnya, mukmin yang lainnya, itu saling menguatkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Kalbunyan, seperti satu bangunan, saling mengokohkan, saling menguatkan. Ya. Ini permisalan-permisalan yang Nabi sebutkan agar kita tersadarkan bahwa kita tidak sendirian. Kita punya saudara, kita punya kerabat, punya tetangga, punya masyarakat yang juga membutuhkan sentuhan. Di samping kita berusaha untuk islahul qulub, islahul nafs, berusaha untuk memperbaiki jiwa kita masing-masing, hati-hati kita masing-masing, ibadah kita masing-masing, akidah kita masing-masing, juga jangan lupakan, jangan abaikan bahwa di sana juga ada saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita. Kemudian hak yang ketiga adalah hifdzul ard, menjaga kehormatan saudara kita. Ini juga termasuk hak yang agung dari hak-hak persaudaraan yang harus kita tunaikan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, dalam khutbah beliau yang disampaikan di 120 ribu lebih para sahabat pada hari Arafah, pada Hajjatul Wada', kata Nabi SAW di pertengahan nasihat dan wejangan beliau kepada kaum muslimin, kata Nabi, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum, bahwa sesungguhnya jiwa-jiwa kalian, darah-darah kalian, dan harta-harta kalian, demikian pula kehormatan kalian, kata Nabi, haramun alaikum, haram bagi kalian. Ini suci. Harta tidak boleh dirampas, dirampok, diambil tanpa haknya. Darah demikian pula tidak boleh untuk ditumpahkan kecuali dengan haknya. Dan juga kehormatan tidak boleh untuk dilecehkan, direndahkan kecuali dengan haknya. Asal hukumnya, darah, harta, kehormatan seorang muslim terjaga dan terpelihara, suci, tidak boleh untuk dirusak. Ya. Oleh karena itu, di antara adab-adab untuk mewujudkan upaya kita menunaikan hak saudara kita, menjaga serta memelihara kehormatan saudara kita, di antara cara yang pertama adalah antaskut an dzikril ujub, anda diam dari menyebutkan kekurangan serta kesalahan cacat yang ada pada saudara anda. Anda diam. Saudara anda jatuh dalam kesalahan, jangan sebarkan kepada yang lainnya. Ini hukum asalnya untuk memelihara dan menjaga kehormatannya. Jangan sampai jatuh wibawanya. Ya. Nah, ini seseorang yang kedudukannya sama dengan kita, sama-sama masyarakat, sama-sama rakyat. Lagi mana dengan status saudara kita yang dia kedudukannya sebagai penguasa, sebagai pemerintah? Maka haknya lebih lagi. Kalaulah larangan tadi menyebutkan aib, dilarang secara mutlak atau secara umum, ya, untuk diungkap di depan umum, maka terlebih kekurangan, kesalahan, kelaliman, kezaliman penguasa, pemerintah yang mereka adalah saudara kita muslim, maka lebih-lebih pantas lagi untuk tidak kita sebarkan. Oleh karena itu termasuk prinsip Ahlussunnah untuk tidak menyebarkan aib penguasa, ya, kelaliman pemerintah. Ya. Sehingga barang siapa yang dia menyebarkan aib penguasanya, ya, di tempat-tempat umum, baik secara lisan, di mimbar-mimbar Jumat, di acara-acara pengajian, atau majelis-majelis khusus, atau di media-media sosial, atau secara tulisan disebarkan aib-aib penguasa, maka dia bukan ahlus sunnah. Meskipun lisannya mengatakan kami ahlus sunnah wal jamaah, meskipun dia menyatakan kami juga salafi, kita pastikan mereka bukan ahlus sunnah. Kenapa? Karena itu bukan prinsip ahlus sunnah. Ya. Ini termasuk cara untuk menjaga kehormatan saudara kita. Diam dari kekurangan dan aib saudara kita. Jangan disebarkan. Kecuali ada maslahat. Ya. Ada kebaikan. Ya. Ada tujuan yang baik. Yang itu dibolehkan di dalam syariat. Apakah ada? Ada. Seperti menyebutkan aib orang yang menyebarkan kesesatan dan penyimpangan. Tidak mengapa. Dia muslim, namun dia ya, asi, pelaku maksiat, ahlul bid'ah misalkan, yang menyebarkan kesesatan serta penyimpangan di tengah umat. Maka termasuk kemaslahatan, termasuk bimbingan Islam untuk kita memperingatkan umat, memperingatkan mereka dari bahaya penyimpangannya. Tidak mengapa. Meskipun kita menyatakan asal hukumnya tidak dibolehkan. Kalau dia ya, terjatuh dalam kesalahan. Ya, dan itu sifatnya maksiat antara dia dengan Allah. Ya, mencuri. Ya, atau ghibah terhadap saudaranya. Ya, atau mencela saudaranya. Ya, maka yang seperti nasihati. Namun jangan langsung disebarkan. Ya, belum apa-apa sudah langsung disebarkan. Ini jaga kehormatan saudara kita. Jadi jatuhkan. Kemudian yang kedua adalah alla tudaqqiqa ma'ahu su'al. Tidak merinci ya, dalam menanyakan sesuatu kepada saudara kita. Jangan merinci. Jangan berlebihan ya. Lihat saudaranya ya, naik motor kelihatan dari luar, kebetulan tetanggaan, ditanya dari mana tadi, dari pasar, ngapain ya, ada sesuatu yang dibeli, beli apa ya, beli sesuatu kebutuhan rumah tangga, untuk apa, harganya berapa, di mana, oh macam-macam, ketemu siapa di pasar, masya Allah, beli sama siapa, jangan-jangan orang kafir, jangan-jangan ahlu bid'ah, macam-macam. Oh, ini berlebihan. Berlebihan. Termasuk adab dalam persaudaraan. Allati daqiqa ya, anhu su'al. Tidak merinci dalam menanyakan sesuatu kepada saudara kita. Kalau saudara kita ketika ditanya tentang sesuatu sudah menjawab, ya, dijawab dengan pertanyaan atau jawaban yang global, ya sudah cukup. Mungkin dia tidak ingin diketahui. Ya, tentang kegiatannya di luar. Lepas tidak mengapa. Dan kita tidak perlu untuk mencari-cari tahu. Ya. Ya, di depan saudaranya diem, tapi di belakang cari informasi, korek-korek kesana kemari. Ya, kirimkan telik sandi, kirimkan mata-mata. Tidak benar yang seperti ini. Ya. Ya, di depan mata kelihatannya manis, tapi di belakang sepetnya luar biasa. Ya, ini makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la tahassasu wa la tajassasu wa la taqatu'u wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan hadis yang sahih. Kata Nabi, wa la tahassasu wa la tajassasu. Jangan kalian tahassus. Tahassus kata para ulama, talabul ikhbar. Talabul akhbar, ya. Berusaha untuk mencari tahu, mencari informasi tentang saudaranya, tapi berlebihan. Wala tajassasu, dan jangan pula tajassus. Tajassus yaitu memata-matai. Ya. Suka ngintip. Wah, ini bahaya. Ya. Lisannya diem, anteng, tapi matanya jelalatan. Nah, ini bahaya. Ya. Ada yang sampai ingin mengetahui ya, kegiatan saudaranya di dalam rumahnya sampai memasang kamera. Ya, di kamar mandinya. Na'udzubillah. Masya Allah, ngapain kamu? Ya, ini bisa masuk hukum ini, bisa masuk kepolisian. Ya, nah sudah melewati batas-batas sebagai ya tetangga, sebagai teman, berlebihan. Kebetulan satu bangsalan, ya pasang kamera CCTV, pasang, apalagi sekarang HP-nya kan canggih-canggih ya, bisa video, bisa film ini itu, bisa kamera. Nah, ini bahaya. Ini kata Nabi, wala tajassasu, jangan memata-matai saudara Anda. Wala taqatu, dan jangan pula memutuskan hubungan. Wala tadabaru, dan jangan saling berpaling kalau ketemu. Sedikit tersinggung saudaranya, ngomong keceplosan, enggak terima. Sebulan enggak ngomong sama saudaranya, enggak berteguran, betah. Ini wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Ya. Ada sebagian saudara kita sensitif. Ya. Sensitif, mungkin turunan keraton. Ya, enggak bisa dikasari. Sehingga ketika temannya macam-macam sukunya, ada yang Bugis, ada yang Buton, ada yang Banjar, pokoknya dia harus mengikuti aturan saya. Dia harus lembut sama saya. Kalau enggak, awas. Tak boleh ikut. Bahaya. La tadabaru. Jangan saling berpaling. Ya, maklumi ya, terkadang perbedaan ya, karakter, perbedaan latar belakang suku ini mempengaruhi pergaulan. Namun tentunya ya, kekurangan pada karakter sebagian kita bukan berarti dimaklumi ketika melanggar syariat. Ya, harus ditundukkan dengan syariat. Ya, ya ketemu dengan saudaranya salam. Kemudian kata wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kalian wahai kaum muslimin ya menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, kemudian yang ketiga di antara upaya untuk menjaga kehormatan saudara kita adalah dengan antuhfad asraruhu, menjaga rahasia-rahasianya. Kita diberikan kepercayaan oleh saudara kita, jaga itu. Ketika saudara kita pernah curhat kepada kita, jaga curhatannya. Ketika saudara kita pernah cerita kepada kita, jaga ceritanya. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, ar-rajulu idza hadatsa ar-rajul bihaditsin tsumma tafata anhu fa hiya amanah. Apabila seseorang menyampaikan sebuah informasi atau berita kepada orang lain, kemudian berpaling, berpisah keduanya, fahiya amanah, maka itu adalah amanah yang harus dijaga, tidak boleh untuk disebarkan. Apalagi ada pesan khusus setelah itu, jangan disebarkan, ini khusus untuk Anda. Apalagi meskipun tidak berpesan, asal hukumnya apa? Amanah, enggak boleh disebarkan. Baik secara lisan ataupun secara tulisan, SMS, WA, nah, Telegram, macam-macam. Ya. Yeah. Capri sama kita, ya, memberikan informasi kepada kita sesuatu, ya, asal hukumnya apa? Amanah, tidak boleh untuk disebarkan kecuali setelah mendapatkan izin dari yang bersangkutan ketika ada kemaslahatan. Allahu ta'ala a'la wa a'lamu bisawab. Sampai di sini insyaallah, ya, masih ada hak-hak yang lain yang belum kita sebutkan. Baru berapa? Berapa mas? Baru tiga. Ya. Hukukul ukhuwah. Nah. Ya mudah-mudahan ya, pada kesempatan yang lain kita akan langsungkan. Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.